Kemudian kita manfaatkan sebagian waktu ini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Di antara pertanyaan yang datang adalah pertanyaan, apabila seorang wanita meninggal dunia, dia telah bersuami dan dia memiliki harta, tetapi sebelum sakit, ini rupanya wanita tadi sebelum meninggal dia sakit, sebelum sakit sang suami pergi sampai meninggalnya istrinya, dan selama dia pergi tidak menafkahi wanita tersebut, apakah lelaki tersebut masih berhak atas harta waris dari wanita yang itu adalah istrinya? Selama akadnya masih sah, ya, selama dia adalah masih suaminya, ya, meskipun dia melakukan kesalahan, ya, dengan tidak menafkahi istrinya, namun selama dia masih dihukumi sebagai suami, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan warisan dari istrinya, selama dia memang masih suaminya, ya, selama dia memang masih dalam akad yang sah, ya, dan belum berpisah atau tidak dihukumi berpisah oleh hakim, ya, tapi dia memang masih dalam keadaan status sebagai suaminya, maka dia mendapatkan harta waris dari istrinya. Begitu pula sebaliknya, seandainya istrinya adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya, ya, sampai meninggalnya suaminya dia adalah wanita yang tidak taat, namun kalau statusnya masih sebagai istrinya, maka wanita tadi pun mendapat warisan dari suaminya. Ini ya, intinya adalah berkaitan dengan masih sah atau masih berlangsung apa tidak akadnya, ya. Statusnya masih sebagai suami atau tidak, atau statusnya masih sebagai istri apa tidak. Kalau masih sebagai suami istri, maka apabila salah satu meninggal, saling mewarisi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayatnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin tusina biha aw dain. Ini bagi suami separuh dari harta warisan istrinya jika tidak punya anak. Nah, tapi jika punya anak, maka suami mendapatkan seperempatnya setelah ditunaikan wasiat istrinya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab.